Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mutahhiril qulub wa zakkin nufus alladhi la yakbalu illa at-tayyib. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana tahhir qulubana minar riya wa minal hasadi wa minal kibri wa minal hikdi warzuqna ya Rabbana, warzuqna ya Rabbana birrahmati. Allahumma ya Rabbana ij'alna من المتحابين فيك واحشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah di majlis yang mulia ini, semoga setelah Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan ini karena Allah, bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan hanya karena melihat orang ramai lalu aku ikut. Kita ingin bahwa apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, dianggap oleh Allah, sehingga diterima oleh Allah, sehingga menjadi sebab keselamatan kita saat kita menghadap kepada Allah. Dan kita masih dengan Imam Ghazali rahimahullah, Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dalam kitab Risalah Adabis Sulukil Murid Tatakrama. Seseorang yang ingin mencari ridha Allah, murid menuju Allah, orang yang mencari ridha Allah namanya murid. Di situ ada adab dan tatakramanya. Seperti biasanya kita hadirkan fikih ringan, cuma kita tidak ingat apa yang sudah kita sampaikan. Istinja sudah? Babul istinja belum? Catatannya tidak ada istinja ya. Bersinja. Kita akan sedikit fikih masalah istinja. Agar kita itu senantiasa bersih dan suci itu seperti apa? Ada kaitannya, ada hubungannya dengan cara bersuci dari sisa-sisa buang air besar dan air kecil. Maka ini termasuk bagian yang harus dibahas, tapi harus ada ilmunya. Maka ada istinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan air dan boleh dengan batu. Belum dibahas ya. Baik. Ada tiga martabatnya. Yang paling bagus kalau kita beristinja sehabis buang air kecil atau sehabis buang air besar, tiga martabat. Martabat yang paling utama, kita menggunakan batuan dulu baru dengan air. Martabat yang kedua adalah dengan air. Martabat yang ketiga dengan batu. Dan bolehnya kita menggunakan batu di sini bukan seperti tayamum. Bolehnya kita menggunakan batu bukan di saat tidak ada air, tidak. Air banyak kita pakai batu pun boleh. Ini kemurahan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun ada air banyak, boleh kita beristinja bekas buang air kecil atau buang air besar dengan batu. Cuman ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya ada tiga. Ini tolong dihafal tiga. Ini karena jangan sampai ada di antara kita celananya najis. Mohon maaf, ada sebagian orang disuruh sholat, kenapa? Celana saya najis. Loh, kenapa? Rupanya tadi tidak tahu di tengah jalan karena kebelet mau cari anu nggak ada, sehingga dia buang air kecil langsung saja ditutup celananya kena najis. Karena tidak punya ilmu, padahal sangat mudah untuk menjaga celana kita agar tetap suci. Syarat yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan alat. Syarat yang kedua, syarat berkenaan dengan cara. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan alat, apa, dengan tempat yang disucikan. Kalau ibu bapak membaca kitab fikih susah menghafalnya, sebab langsung 9. Menghitung 9 itu susah ngitungnya. Tapi kalau begini detail nanti fahamnya benar. Yang pertama, syarat berkenaan dengan alat. Alatnya harus benar. Batu yang dipakai atau yang sejenisnya, bukan batu tapi sejenis batu asalkan memenuhi syarat. Syarat berkenaan dengan alat yang digunakan untuk membersihkan tadi, yang pertama syaratnya adalah benda yang beku, ayyakuna jamidan. Benda itu ada dua, cair dan beku. Ini ambil yang beku. Beku itu bukan cair sudah. Jadi pokoknya beku, paham? Tanah beku, ini beku, gelas beku, ini beku. Padat, bukan cair, mohon maaf. Padat, bukan cair. Benda padat, bukan benda cair. Yang kedua, suci. Benda yang digunakan untuk istinja harus suci. Suci. Yang ketiga, kolik. Kolik itu bisa kalau ditempelkan ke najis, najisnya keangkat. Ada bata jenis tanah atau batu, batu yang licin, ya, batu hitam, batu yang licin itu lihat kalau disentuhkan kotoran nggak terangkat. Tapi kalau batu yang lain, gombong, batu yang bukan batu itu, batu yang kena air langsung masuk ke dalamnya, itu kan ada ngeresep itu. Itu mengangkat. Jadi ayakuna kolian, jenis batu yang dipakai itu harus mengangkat. Bisa mengangkat kalau dioleskan ke bawah. Bata merah bisa. Tanah keras bisa kayak batu. Yang keempat, ayakuna jafan, tidak basah. Kering ya. Benda itu kering. Yang kelima, ghairu muhtaramin, tidak terhormat. Keras kayak batu tapi terhormat. Roti. Ada roti keras kayak batu? Ada kan? Ada roti keras kayak batu. Berarti roti terhormat, makanan. Kita ulang. Yang pertama adalah benda padat. Jangan disebut batu. Kita bicara syaratnya. Benda padat, bukan cair. Yang bisa mengangkat, nah, suci, yang kedua suci. Contoh bata merah, bongkahan bata merah, padat atau tidak? Padat, jelas ya. Pertama dia adalah benda padat, kemudian suci, bata merah suci, maksudnya bukan bata merah yang dikencingi, suci. Kemudian bata merah itu kalau digunakan bisa mengangkat. Oli. Kemudian bata merah tersebut adalah tidak basah. Kemudian kalau basah tidak bisa, karena najis kalau dengan najis dengan basah jadi pindah najisnya, tambah tidak bisa suci. Yang keempat, adalah tidak terhormat. Bata merah ya, bata merah sebabnya di bawah, dibuat ini, diinjak segala macam. Jadi syarat yang pertama berkenaan dengan alat, alatnya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat ini, ada sah. Kaca misalnya, kaca atau keramik yang licin, kaca itu memang dia adalah padat, suci, kemudian kering, padat, suci, kering, kemudian tidak terhormat, tapi tidak bisa menarik najis, maka nggak boleh. Harus lima ini lengkap. Atau padat, suci, bisa mengangkat najis, kemudian tidak terhormat, tak tahunya basah, tak bisa, harus lengkap ya. Baik, ini adalah syarat yang pertama, harus memahami. Sekarang pertanyaan misalnya tisu, boleh tak? Nah, dikembalikan kepada syaratnya. Tisu tidak padat atau cair? Padat. Nah, ini jadi fikih itu harus paham benar, enggak boleh salah paham. Tisu padat atau cair? Padat. Kemudian tisu suci atau enggak? Suci. Tisu suci, kalau enggak suci ya. Kemudian yang ketiga, tisu itu bisa enggak kalau dioleskan mengangkat kotoran atau tidak? Hah? Bisa. Bisa enggak? Sangat bisa. Tisu bagus langsung. Sangat. Kemudian yang keempat, tisu kering atau basah? Yang kering, kemudian yang basah tidak boleh masuk di sini ya, cari yang kering. Kemudian yang kelima, terhormat enggak tisu? Enggak terhormat, memang tisu untuk umbel, untuk pilek ya, kayak gini. Berarti memenuhi syarat lima ya, asalkan tisu kering tadi. Berarti orang bisa beristinja pakai tisu. Nah, ini ilmunya. Jadi tisu boleh karena memenuhi syarat lima. Makanya disebutkan oleh ahli, oleh ulama disebutkan batu atau sejenisnya. Batu sejenisnya. Jadi mohon maaf, ini kalau ibu bapak pergi tolong ada tisu yang harganya 1.000 rupiah, taruh di tas. Barangkali ibu lagi, mohon maaf, bapak mau pipis di mana, bukan? Mungkin ada sebuah, biarpun kamar mandi kadang-kadang airnya habis kan? Sudah enggak apa-apa sudah, tapi jangan sampai kita tidak bersuci. Ambil tisu langsung dilap. Caranya sekarang. Itu tadi jenis alatnya. Syarat yang berkenaan dengan alat ada lima. Syarat yang berkenaan dengan cara ada dua cara. Ada dua syaratnya. Yang pertama adalah 3 kali usapan. Jadi tisu dipotong jadi 3. Usapan yang pertama buang. Usapan yang kedua buang. Baru usapan yang ketiga. Kalau kurang dari 3 enggak sah. Boleh lebih. Kurang tidak. Jadi tidak boleh kurang dari 3. Syarat yang kedua adalah harus bersih. 3 dan bersih. Artinya apa? Sudah misalnya pertama, mohon maaf kalau buang air besar, kuning, keruh, yang ketiga sudah bersih. Masalah bau tidak dibahas di sini. Oleh para ulama tidak dibahas. Dan kita makruh kalau mencium bau itu. Makruh bukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang orang was-was. Lihat, syarat yang pertama adalah 3. 3 kali usapan. Syarat yang kedua adalah bersih. Kalau misalnya karena mungkin tisunya besar, sekali lap bersih. Tapi cuma sekali. Bersihnya ada, 3 kalinya tidak ada, enggak dianggap. Harus 3 kali dan bersih. Tapi kalau misalnya 3 kali belum bersih, ditambah 4 kali. Sampai 5 kali. Sampai 6 kali. Sebab 2 ini harus ada. Disamping lebih dari 3, 3 minimal dan bersih. Jadi 3 dan bersih. Misalnya kalau 2 kali bersih, sah atau belum? Belum, harus ditambah 1 kah? Biarpun sudah bersih, untuk memenuhi syaratnya jadi 3, selesai. Berarti dapat berapa syarat sudah? 5 ditambah 2, berapa? 7, lihat, enak ngapalnya kalau begitu. Kalau langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijamin gak hafal. Baik, syarat yang terakhir, syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. 1, sebelum kering. Artinya baru, jadi habis buang air langsung segera dilap. Bukan nanti jalan-jalan dulu. Ya. Nah, kalau sudah kering tidak. Jadi dalam keadaan habis buang air besar atau air kecil, setelah itu selesai, itu baru dilap pakai itu. Satu sebelum kering. Yang kedua, tidak kemasukan sesuatu pun. Misalnya ada air yang mercik ke dalamnya, enggak boleh. Ya, harus sesuatu itu masih asli. Jadi mohon maaf, tempat buang air besarnya itu ya di situ, enggak kemasukan. Tapi kalau sudah kemasukan air, kemasukan apa, bercampur di situ, enggak boleh lagi. Jadi masih murni. Najisnya adalah najis yang ada di situ. Jadi yang kedua. Yang ketiga adalah di tempatnya. Ya tempatnya buang air ya itu. Kalau kaum laki-laki, mohon maaf, kalau kaum laki-laki asalkan bebasahan air kencingnya itu, kalau bekas pipis, di bagian, mohon maaf ini majelis mulia ya, di bagian kepala kemaluannya. Kalau wanita adalah di bagian tertentu itu. Jadi ini adalah dikira-kira saja. Tapi kalau air kencingnya di paha, ya enggak dimaafkan, enggak bisa pakai kah? Pakai tisu. Jadi harus di tempatnya itu. Mohon maaf ya tadi, buang air besarnya, tak tahu ini sudah ke paha, juga tidak bisa. Jadi syaratnya adalah masih di tempatnya. Ingat ada tiga syaratnya. Syarat yang pertama adalah sebelum kering. Syarat yang kedua adalah belum bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah di tempatnya tersebut. Kalau sudah pindah tidak dimaafkan. Baik. 3 tambah 7 berapa? 10, lihat. Kalau di kitab Safinatun Najah cuma 8 nanti, lihat. Makanya ini lebih malah, dengan cara begini lebih mudah. Ingat ya, sudah hafal. Maka kalau Anda menggunakan tisu sangat gampang. Dan kita pun membawa tisu kemana-mana. Mohon maaf, kadang di kereta airnya macet, airnya ini. Nah ini kadang-kadang kita harus, maka ilmu ini tahu. Mohon maaf, di rumah sendiri pun kadang. Mohon maaf, ada orang kadang-kadang males, dingin. Ada atau tidak? Ada. Ya gak apa-apa kalau males dingin, pakai itu. Sebab ini bukan seperti tayamum. Kalau tayamum adalah di saat tidak ada air. Ini enggak ada air. Kenapa kamu istinja dengan ini? Ya ngamalin ilmu deh. Ibu habis ini pulang, bapak pakai tisu saja gaya ini. Enggak apa-apa, amalkan ilmu biar tahu. Dan setelah itu tidak usah. Bahkan lihat, hukum istinja itu ada yang mengatakan wajib kapan? Di saat meragukan kebolehannya. Sebab ini merendahkan Nabi. Nabi bersih enggak dengan batu. Kalau ada orang ngomong, "Jijik istinja dengan batu." Istinja dengan tisu, jijik, awas. Baginya adalah wajib menggunakannya. Karena apa? Nabi pernah beristinja dengan batu. Jadi jangan direndahkan itu. Jadi itu, wah, selesai ya masalah istinja. Tolong, jadi kemana-mana kalau bisa ada tisu dan sebagainya. Kalau tidak situ, bongkahan tanah. Bongkahan tanah, batu, atau apa saja yang terhormat tidak boleh. Roti tidak boleh. Atau sesuatu yang najis tidak boleh. Ada kan kotoran sapi bisa membatu kalau kena terik matahari. Kering ini kotoran batu, ini lumayan, ini bagus buat istinja. Tidak bisa, ya, karena itu najis. Baik, itu saja sepintas tentang fikih istinja. Jadi tolong dengan tisu beres, bisa. Dan yakinlah, kita biasa. Alhamdulillah kita di negeri Arab itu berlaku. Dan di musim dingin. Musim dingin ibu, bapak, aduh, nyentuh air itu kayak aduh. Luar biasa. Apalagi kalau tidak ada sahona, wudhu pun aduh berat. Makanya kita hanya pakai tisu. Kita pakai itu semua air kecil, pakai tisu sudah. Selesai, kecuali wudhu nanti baru nanti. Wudhu pun kadang-kadang enakan di masjid. Karena ada sebagian masjid itu airnya hangat. Karena sebagian masjid itu desain, dibentuk, masjid itu ada penampungan air, di bawahnya itu ada, dikasih bakaran. Ada sebagian masjid kasih pembakaran. Jadi airnya hangat baru itu. Atau di sebuah kamar yang sudah canggih itu ada sakhonahnya, ada pemanas. Kalau tidak, kita akan merasakan dingin yang sangat. Biasanya kita menggunakan pakai tisu itu saja. Tolong itu dicerna dan diamalkan, tidak apa-apa. Itu di antaranya caranya kita belajar fikih, tapi fikih hafal. Ingat ya, berkenaan dengan alat ada li, berkenaan dengan cara ada dua, berkenaan dengan tempat yang dibersihkan tiga, jumlahnya 10. Baik. Kalau sudah begitu langsung hafal, keluar dari majelis hafal. Masa belajar fikih saja masih enggak hafal-hafal. Permasalahannya itu belajar itu enggak suka ngafal, makanya enggak ngerti-ngerti. Ini sekarang langsung hafal, pulang dari rumah masih ingat. Ya. Insyaallah. Baik, kita langsung saja bersama Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin anmi ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar riya'u, penyakit hati. Adapun riya, fayadullu, maka itu menunjukkan ala khuluwi qalbil murai, kosongnya hati orang yang riya. Kalau ada orang riya, menunjukkan kosong hatinya dari min azamatillahi, pengagungan atau keagungan Allah. Jadi hatinya tidak memandang Allah, hatinya tidak mengagungkan Allah. Wa ijlali, dan tidak ada pengagungan terhadap Allah. Orang riya itu sebetulnya itu menunjukkan kalau hatinya tidak kenal keagungan Allah. Sebab masih menganggap manusia lebih penting bagi dia daripada Allah. Apakah enggak cukup disanjung oleh Allah? Kenapa masih ingin disanjung oleh manusia? Orang riya kan yang diinginkan adalah sanjungan dari manusia. Ingin dilihat orang. Nah, ini kan kurang ajar, berarti tidak mengagungkan Allah. Li'annahu, sebab orang yang riya, yatasanna'u, berpura-pura. Wa yatazayyan, bergaya, action, berperan. Wa tazayyan, berhias. Lil makhlukin, berbuat baik. Yatazayyan, maksudnya berbuat baik. Lil makhlukina, untuk makhluk-makhluk Allah. Layakna, tidak puas. Bi'ilmillahi rabbil alamin, dengan ilmu Allah. Lihat. Orang riya itu hatinya tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Ia melakukan kebaikan hanya ingin dilihat oleh makhluk. Tidak merasa puas kalau dilihat Allah. Salat di kamar. Ya, enggak ada mertua. Enggak ada tetangga, rugi. Nah, inilah. Berarti dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Dan itu kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman amila as-salihati, barang siapa melakukan amal salihat. Siapapun ibu, bapak melakukan amal baik, apakah itu sholat, sedekah, haji, umrah. Wa ahabba, dan dia senang. Ayya'rifahun nasu, untuk dilihat oleh manusia. Kalau ternyata dia menikmati, oh Pak Haji ini sudah sumbangannya banyak, Ustadz ini sumbangannya banyak. Kalau dia merasa senang dilihat oleh manusia, bidzalika, dengan amalnya tadi, liu'adzimuhu, agar mereka memuliakannya. Ini orang dermawan. Wa yastami'u ilaihi, dan mereka berbuat ilaihi, kepada orang tersebut, al-ma'rufa, kebaikan. Fahuwa mura'in, maka itu riya. Jadi riya itu ada maksud, dan sifat maksudnya sifatnya duniawi. Orang melakukan ibadah bukan karena Allah, riya, pengen dilihat manusia. Faham atau tidak? Maksudnya dilihat manusia itu bagaimana? Orang lain agar melihatnya. Dan setelah melihatnya itu kan, wah ini orang soleh, Masya Allah. Ini itu ya? Ibadahnya banyak. Nah, kalau Anda melakukan sholat pengen disanjung begitu, sebetulnya yang Anda pinginkan bukan sanjungannya, tok. Dia setelah itu pasti berbuat baik. Saya dihormat. Nah, pangkat ya. Saya bakal dipercaya oleh dia. Dunia. Jadi orang riya itu selalu yang diinginkan adalah dunia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan bukan karena Allah. Penjabarannya nanti insyaallah. Fa huwa mura'in, maka itulah orang riya, jahilun, yang bodoh. Rahibun fid dunya, cinta dunia. Li'anna zahida, sebab orang yang zuhud. Man adalah orang. Law aqbalan nasu alaihi, kalau seandainya dikerumunin oleh manusia. Aqbala, menghadap ilahi, ke alaihi, kepadanya manusia itu, bita'zimi, mengagungkan. Wa badil amwali, dan memberikan harta. Lakana yu'ridu, saya akan berpaling. Andalika, dari itu semua. Wa yakrahuhu, dan membencinya. Kalau orang memang betul-betul zuhud, tidak cinta dunia, kalau orang pada berbondong-bondong mengumpulkan uang untuknya, dia tidak menyukainya. Wa hadha yatlubu dunya, dan ini lebih parah lagi. Orang zuhud itu orang memberi dunia dia berpaling. Ini enggak. Wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia. Kalau orang mencari dunia dengan dunia, wajar. Tapi ini mencari dunia dengan amal akhirat, kurang ajar. Cek. Kalau orang mencari dunia dengan dunia, Anda cari duit dengan bekerja kepada orang, berarti Anda memang niat bekerja kepada orang untuk cari duit. Tapi ini apa? Lihatnya Allahu Akbar, sholat. Tapi ternyata agar disanjung sama orang, kemudian orang kalau sudah nyanjung, menganggap wali pada ngirim hadiah. Nah. Berarti dia kurang ajar. Pakai amal akhirat, yang dicari adalah dunia. Faman ajhalu minhu. Siapa yang lebih bodoh dari orang tersebut? Enggak ada. Orang yang paling bodoh adalah orang yang melakukan satu amal akhirat ternyata untuk dunia. Orang Yahudi, orang kafir jahiliyah itu waktu nyembah berhala tujuannya untuk dekat kepada Allah. Yang disembah apa? Berhala. Tapi enggak, ini lebih jahat lagi. Orang pakai atas nama Allah untuk cari berhala dunia. Orang atas nama Allah, atas nama agama untuk cari dunia. Kalau orang kafir jahiliyah, itu adalah nyembah batu untuk mendekat kepada Allah katanya. Dia salah alamat. Tapi orang zaman sekarang lihat. Dia adalah nyembah Allah tapi untuk batu, untuk dunia. Lebih jahat lagi. Wa idza lam yakbir ketahuilah. Jika seseorang tidak mampu ala zuhdi untuk zuhud fid dunya di dunia, fayambahi lahu sayukianya baginya ayatrubad dunya minal maliki laha, kepada yang memiliki dunia. Baiklah, mungkin kalau tingkat zuhud berat kita. Kita bukan tingkat orang yang tidak bisa meninggalkan dunia. Kita bukan tingkat orang yang gampang meninggalkan dunia. Anggap saja, baik, aku butuh dunia. Aku masih butuh dunia. Maka sebaiknya engkau mencari dunia dari Allah. Minta kepada Allah. Jangan engkau jadikan tumpuanmu adalah di manusia. Kalau sudah tumpuannya manusia, lihat amal baiknya pun dilakukan untuk manusia. Wallah yaitu Allah. Mintalah kepada Allah. Fa'ina kulubal khala'iki, sebab hatinya makhluk-makhluk itu biadihi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yukbilu biha ala man aqbal alaihi, Allah akan menyambut orang yang datang kepada Allah. Yukbil, Allah menyambut. Alaman kepada orang. Aqbala, yang menghadap alaihi kepada Allah. Wa yusakhiruha, dan Allah akan menundukkan dunia lahu kepada orang tersebut. Fima yasha'u, di dalam hal yang Allah kehendaki. Jadi ketahuilah bahwa dunia adalah Allah yang punya. Dan makhluk-makhluk Allah pun Allah adalah yang punya. Maka Allah pun bisa memberikan dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik, ini masalah riya, penjabaran seperti ini. Yang namanya riya itu menghapus pahala, na'udzubillah. Dan kita harus tahu senjata iblis, senjata pamungkasnya iblis. Iblis itu pertama begini, Bu, Pak. Melarang jangan berbuat baik. Untuk apa? Sehingga ibu mau tahajudan ditiup-tiup biar tidak bangun. Jangan. Mau sedekah diingatkan sama iblis. Ngapain kerja capek-capek mau kasihkan orang? Ya, iblis selalu begitu. Apalagi dibimbing oleh iblis, masa depan tabung nanti biar buat beli mobil. Bisa beli ini. Jadi mau sedekah dilarang oleh iblis. Ternyata yang dilarang ini jamaah sedang pengajian. Enggak, harus aku perangi. Iblis melarang berbuat baik. Aku lawan iblis. Akhirnya dia berbuat baik. Bangun malam dipaksa. Aku harus tahajudkan. Yang kaya, aku harus infak sedekah. Iblis ngenes. Aduh, sudah aku larang masih nerjang. Ya kan? Sudah aku larang ibadah, ternyata masih ibadah. Apa kata iblis dan setan? Berpikir, gimana caranya? Senjata pamungkas. Biarkan dia beramal baik. Itu iblis yang nyuruh. Ayo sedekah yang banyak, 100 ribu. 100 ribu mah kurang. Berapa? 1 juta. 1 juta mah kurang. Terus! Kenapa? Nanti akan aku masukkan penyakit yang namanya riya. Biarpun miliaran yang disedekahkan, lihat kalau sudah masuk bab riya, enggak ada pahala. Jadi setan yang mengajak 1 juta, kata setan, kalau 1 juta enggak ada yang nyanjung. Tambah lagi, oh iya ya, orang 5 juta kurang. Jadi setan, ayo sedekah, hebat. Setelah itu akhirnya disanjung, senang. Pahalanya enggak ada, sumbangannya miliaran, pahalanya enggak ada, sholatnya banyak. Ini, jadi yang namanya riya itu senjatanya iblis, disuntikkan oleh iblis. Hati-hati, riya penghapus pahala. Maka jangan sampai kita hanya memperbanyak amal baik, tapi tidak pernah kita kontrol ada ulatnya riya. Dan kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad menggambarkan begitu mengerikannya namanya riya. Allah, semoga Allah menjaga kita dari riya. Ibu bapak sudah punya amal banyak, Bu. Pengen amalnya dibakar begitu saja. Nah, maka ada penyakit yang namanya riya, itu merusak amal. Ibu punya sedekah enggak ada gunanya, salat enggak ada gunanya, para bapak pun ibadah enggak ada gunanya. Dan ketahuilah, yang namanya riya sudah jelas perusak amal. Ibadah kayak apapun enggak ada gunanya. Dan itu yang menjadikan orang didustakan oleh Allah. Hati-hati, na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Tibyannya, kelak di akhirat ada manusia-manusia yang didustakan oleh Allah. Allah. Yang pertama, qari, seorang alim, datang kepada Allah didustakan, kadzibta, kau dusta. Dia ingin berhujjah, ya Allah, aku menuntut ilmu agama, aku jadi ustaz, aku jadi kiai di dunia. Ya. Didustakan, kadzibta, engkau dusta, engkau mencari ilmu, setiap hari kamu mondok ngaji biar alim, tujuanmu bukan untukku, tujuanmu hanya pengen disebut sebagai orang yang paling alim. Dan engkau sudah diagungkan oleh orang di dunia, muridmu banyak, jamaahmu banyak, akan tapi itu semua kau nikmati, berarti kau bukan mencari pahala dariku, tapi engkau mencari sanjungan dariku. Kadzibta, kau dusta. Ada ini. Jadi seorang alim yang didustakan oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Sedekahnya banyak menghadap kepada Allah, dikatakan kadzibta, kau dusta. Engkau berinfak jutaan miliaran hanya ingin disanjung sebagai orang yang dermawan, dan sanjungan itu sudah kamu dapat di dunia, maka mintalah kamu pahala dari orang yang menyanjungmu. Sana masuk neraka. Yang ketiga, orang jihad di jalan Allah. Perang di jalan Allah di medan laga. Jago perang dia, bisa menghancurkan musuh-musuh Allah. Akan tetapi ternyata didustakan oleh Allah. Kadzibta, kau berdusta, engkau berjuang berperang itu hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan, ingin disebut sebagai orang hebat, dan engkau sudah dapatkan gelar kebesaran itu di dunia, maka di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa, masuk neraka. Ya, padahal amal baiknya banyak sekali. Ini, jadi itu yang ketiga. Yang pertama adalah orang alim, yang kedua adalah orang ahli sedekah, yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah. Intinya yang harus tahu bahasanya, yang namanya riya itu merusak amal, jadi menjadi sia-sia amal kita. Dan itu banyak orang nanti dikagetkan di akhirat, ternyata di akhirat nanti tidak menemukan amal baiknya. Semoga Allah berikan kepada kita semua keikhlasan. Dan yang namanya riya itu masuk ke dalam hati seseorang sangat halus. Hati-hati, ada virus penyakit masuk ke dalam diri kita tuh halus, enggak kerasa tiba-tiba sudah mah virus flu, virus ini. Tapi yang namanya riya lebih halus lagi. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya riya itu masuk ke dalam hati, akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zulma. Yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Nabi Muhammad menggambarkan, bukan semut, bukan, kaki min dabi bin namlatis sawda ala sokhratis somma fil lailatiz zulma, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Tiba-tiba sudah riya, Bu, enggak sadar. Allah. Tiba-tiba riya sudah dijaga, tiba-tiba ada di dalam hati. Kadang-kadang munculnya mantar dulu. Sudah berusaha ikhlas. Allah. Berusaha untuk ikhlas. Pernah kami ceritakan ya bagaimana? Seorang ibu kaya raya yang habis hadir pengajian, Bu. Ngerti bahasanya ibu, kalau pengen sedekah yang ikhlas, upayakan jangan sampai ada orang lain tahu. Betul nih, saya akan sedekah kepada orang dan saya usahakan tidak boleh ada orang yang tahu. Karena dia ngerti pentingnya ikhlas. Akhirnya dia ngambil duitnya 5 juta. Diberikan kepada seorang miskin yang ada di bawahnya. Di rumahnya paling gede, ada orang melarat, gendengnya sudah pada pecah. Akhirnya dikasihkan, ibu, ini saya kasih duit. Ah, Bu Haji, kok banyak sekali? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu Haji? Tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Setuju? Oh iya. Karena Bu Haji ini ngerti ilmu, agar ikhlas. Maka Bu Haji memberikan duit, tidak ada orang tahu. Dia memberikan duit, suaminya juga enggak tahu. Karena duitnya sendiri, anaknya juga enggak tahu. Siapapun tidak tahu, karena duitnya sendiri. Dia pengen ikhlas, pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terima pun dikasih tahu, jangan kasih tahu siapapun. Itulah cara ikhlas. Itu cara ikhlas. Betul. Setahun, 2 tahun, Bu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ceritanya waktu 10 tahun ini ibu yang kaya raya ini baru pulang dari Singapura. Di sana kebetulan ada pot antik buatan Singapura, pot antik. Harganya itu mahal, Bu. Jadi pot itu nanti ada macam-macam lah pokoknya. Akhirnya karena antik ditaruh di loteng atas. Bunganya bagus begitu. Suatu hari, Bu, ada ayam jago nengkrang di situ. Gemeter dia, aduh, ini kalau digusah ayam jagonya ngelompat, pasti potnya jatuh dan pecah. Rupanya ibu tadi ngelihat potnya diinjak ayam tuh rupanya kaget begini, ayamnya kaget juga. Dan karena ayamnya kaget ngelompat, bener pecah itu pot. Ngamuk-ngamuk, kurang ajar nih, ayamnya dicaci maki. Ayam dimarah-marahi. Ayamnya digusah lari turun ke bawah. Kelihatan sama yang punya. Ibu yang di bawah tuh ngomong, "Bu, kenapa sih kok rame-rame di atas? Itu ayam kurang ajar. Mecahin pot begini-gini." Oh. Ibu yang namanya ayam kan enggak punya akal kok dimarah-marahi. Rupanya di atas tuh tersinggung dibegitukan tuh. Memang ayamnya enggak punya akal, tapi yang punya ayam kan punya akal. Ya benar juga. Cuma yang di bawah ini ya akhirnya apa? Memangnya ada apa sih, Bu? Ribut benar tuh ada apa? Ada apa? Ini pot dipecahin sama ayam jagomu itu. Di bawah itu dibegitukan kan? Alah, cuma pot begitu aja, Bu. Bu kayak kehilangan apa aja. Tersinggung di atas pot dari Singapura. Enak kan? Pot gimana? Ini mahal harganya. Yang di bawah tuh mahal berapa sih, Bu? Kalau saya ganti. Tersinggung nih, apalagi sakit gigi dibegitu kan, marah juga yang di bawah. Rupanya ibu haji yang di atas itu melihat itu, melihat ibu yang di bawah itu berani ngomong begitu, menantang potnya berapa mau diganti, kayak punya duit aja. Wah, akhirnya tersinggung dibegitu kan, Bu, mentang-mentang kaya ya, jangan ngomong gitu, bisa melarat nanti. Kamu berani kurang ajar ya, apakah kamu gak ingat 10 tahun yang lalu aku kasih duit? Loh, riaknya sekarang. Ya, riaknya setelah berapa? 10 tahun. Hati-hati riak itu. Makanya riak itu sampai mau mati bisa saja datang itu riak. Makanya menjaga amal itu susah. Sampai kami buat contoh banyak hal-hal kayak gini. Kadang-kadang ibu yang ahli sholat pindah kantor. Ini ceritanya. Pindah kantor. Dia ahli tahajudan. Rupanya di kantor yang baru itu, Bu, Pak, itu orang ahli ibadah semuanya. Ini ada ahli puasa, ini ahli sedekah. Cuman dia masuk kantor tuh, ibu ini semuanya kok punya kelebihan ya. Di kantor hanya 4 orang. Ini kata dikenalkan ibu, ini ibu baru di sini ya, ini masyaallah ibu-ibu ini salehah semuanya nih. Insyaallah iya. Ini ibu ini sudah 20 tahun puasa terus Senin Kemis. Dia mikir, saya punya tahajud setiap malam. Cuman enggak berani ngomong dia. Terus ini Bu, kemudian yang sebelahnya lagi-lagi kamar mandi dikomentari, "Ibu, ibu kan baru di sini. Tahu enggak ibu yang barusan keluar yang duduk di kursi ini? Emang kenapa?" "Dia itu ibu yang sangat dermawan. Semua gaji jadi potong 30% untuk ini." Semuanya ini, aduh ibu ini ramah banget ini, masya Allah, sabar, semuanya punya kebaikan. Dia itu punya sholat tahajud setiap malam, cuman nggak bisa, nggak ada yang tahu kan? Gimana ya saya mau ngasih tahu kalau saya punya kebiasaan tahajud? Mau ngasih tahu dia ingat ilmunya, kalau saya ngasih tahu namanya ri, maka tidak dikasih tahu, diem toh. Setiap hari begitu bu, ibu sholat itu lihat itu bu itu dia ngitung-ngitung duit tuh mau dibagi-bagi itu. Ini mesti puasa, lagi dibagi-bagi, enggak mau bu, itu lagi puasa, masya Allah. Setiap hari kok ada orang disanjung-sanjung gara-gara ibadahnya. Dia mikir, aku ini ahli tahajud, enggak ada yang nyanjung. Mau ngomong, takut ri, maka enggak ngomong. Hebat, enggak ngomong bu, karena takut ri, enggak ngerti ilmunya, ngaji ilmunya. Cuman setan lebih pintar bu, dibisiki terus. Akhirnya apa? Ibu ini dibisiki sama setan, suruh melihat, sambil nguap. Kata ibu, aduh ibu ini kenapa kelihatan capek bener bu? Melembur ya? Siapnya pak? Enggak, semalam waktu saya sholat malam terlalu awal bangunnya. Oh ibu biasa sholat malam? Ya enggak sih, sudah ya baru 15 tahun inilah akhir-akhir. Masuk dah. Jadi lihat, pinter tuh. Iblis pokoknya pinter bu ya, hati-hati. Yang namanya riya itu halus masuk ke hati seseorang. Jadi kita harus tahu bahwa saja riya halus, saking halusnya yang punya pun tidak sadar, tidak kerasa. Tidak kerasa. Kita itu pengen dites, kita itu berbuat baik karena Allah atau karena manusia. Suatu ketika ibu di siang hari, para bapak di siang hari lagi istirahat. Atau lagi dalam keadaan biasa saja, lagi nyantai di ruang tamu. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Tok tok tok tok. Dibuka. "Kenapa, Pak?" "Saya ini kelaparan, minta duit." Kurang ajar enggak? Enggak pakai adab ya? Kata, "Mak, kurang ajar bener yang minta, minta, minta begini." Enggak ada. Pergi. Yang kedua ada. Tok tok. "Assalamualaikum. Punten, mohon maaf. Ada apa, Pak?" "Aduh, mohon maaf ganggu nih. Abah, Bapak, Pak Haji, Abah." Abah pakai. Abah kadang-kadang Pak Haji, Pak Kiai. "Mohon maaf, kalau ada rezeki lebih atau makanan lebih, tolong berikan, saya sudah sehari belum makan." Dikasih, Bu. Akhirnya dikasih. Sekarang pertanyaannya, kalau ngasih yang pertama tadi dapat pahala enggak? Dapat. Ngasih yang kedua? Tapi kenapa yang pertama ada dikasih? Karena enggak nyanjung, enggak pakai. Nah, ibu kira-kira bisa enggak waktu orangnya kurang ajar masih bisa ngasih? Nah ini, kalau masih bisa beda-bedain, nah ini awas, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita itu seperti itu. Kita itu pengen sanjungan orang. Berbuat baik pengen disanjung. Jadi kalau cara mintanya saja, ini orang minta kurang ajar. Enggak dah. Oh, jadi hanya pengen dicium tangannya. "Assalamualaikum, untun, mohon maaf, ibu ini bapak ini baik, dermawan." Baru keluar duitnya. Wah, musibah ini, hati-hati. Jadi yang namanya riya itu halus, halus sekali. Saking halusnya riya, malaikat pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya, jadi malaikat nanti membawa amal baik, enggak ngerti kalau amal itu ada busuknya. Dibungkus ibaratnya gitu kayaknya. Maksudnya kayaknya dibungkus. Maksudnya dibungkus dengan kesolehan, dibungkus dengan kayaknya si ikhlas. Dibawa oleh malaikat ternyata nanti ditolak oleh Allah. Ada riya di dalamnya. Malaikat tidak tahu. Makanya ibu, ilmu riya itu adalah ilmu untuk diri sendiri. Jadi ilmu ikhlas juga ilmu halus. Tidak ada yang tahu ikhlas kecuali Allah. Maka kita hanya berusaha saja untuk ikhlas. Jadi malaikat pun tidak tahu apakah kita ini riya. Makanya kalau urusan riya, tengok diri sendiri. Jadi kita harus melihat terus koreksi terus. Sebab apa? Sangat halus. Sampai tadi digambarkan lebih lembut dari langkah kaki sebut hitam. Jadi orang tidak akan tahu, Anda tidak tahu orang lain riak itu. Makanya harus hati-hati. Yang nama riak sangat halus. Malaikat tidak tahu. Maka dari itu lihat. Sekarang gini. Ibu, bapak. Amal baik itu berusahalah untuk ditutup. Jangan sampai dipamer-pamerin. Tiba-tiba suatu ketika ada orang nyumbang ke Masjid Al-Kurdi. Cuman syaratnya Bu begini. Saya akan nyumbang ke masjid, tapi syaratnya tolong Ustaz Salahuddin diumumkan setiap habis sholat Jumat. Kalau Bu Haji ini nyumbang ini, riak atau enggak riak? Ibu ini hebat benar. Malaikat saja enggak tahu kok Ibu tahu. Padahal belum selesai pengajiannya ini. Hah? Ya ini riak tidak boleh nilai orang lain. Tadi kan saya ngomong riak itu nilai diri sendiri. Tapi ibu lebih hebat dari malaikat. Bagaimana ibu tahu itu riak? Nah, ini kesalahan kita. Maka orang tidak akan bersih dari riak kalau menilai riak di orang lain. Bagaimana ibu tahu itu orang riak? Itu orang bukan riak, Bu. Dia ingin ngobati riak rupanya. Nyumbangnya itu sebetulnya 50 juta, Bu. Cuman dia ngomong, tolong diumumkan 5 juta. Hebat enggak? Oh, buat enggak? Nyumbangnya 50 juta. Tapi ngomongnya 5 juta. Ayo. Salah angka saja ada ngedumel. Saya nyumbang itu dia. Padahal dia disengaja. Jadi ingat, amal yang dilakukan orang, jangan sampai kita menuduh orang lain riak. Riak itu begini loh. Begitu sebaliknya kalau ikhlas ke sana. Jangan mengatakan ikhlas. Pokoknya kalau yang ada di majelis ini, kalau ada orang ngomong, saya nyumbang dengan ikhlas, tidak ikhlas. Sebab ikhlas tidak boleh keluar dari mulut. Ikhlas ada di hati. Kalau sudah ikhlas diucapkan oleh seseorang, jadi riak. Saya ikhlas loh. Loh, maksudnya ikhlas itu ngerti enggak? Ikhlas itu amal kita ingin dilihat oleh, lah kok kamu kasih tahu ke orang? Maka orang kalau ngomong ikhlas, Imam Ghazali mengatakan sudah. Maksudnya mengatakan aku beramal ikhlas, tidak ikhlas itu. Oh, hati-hati. Bener loh, aku bantu lillahi ta'ala, ikhlas. Biasanya ada ujungnya, ternyata. Nah kan, pokoknya ya, ikhlas tidak boleh diucapkan. Kalau ada berbuat baik, sudah. Tapi kalau menilai orang lain, iya, ikhlas ke sana. Tapi kalau riak ke sini. Jangan riak ke sana, ikhlas ke sini. Kalau Anda mengatakan riak, untuk diri. Jangan-jangan aku ini riak. Jangan-jangan aku ini riak. Tapi kalau mengatakan ikhlas ke sana. Orang lain ikhlas. Jadi kalau ada orang lain seperti itu, apa? Misal, wo, kok nyumbang saya kok diumum-umumkan. Anda tidak usah komentar itu riak. Semoga dia itu termasuk golongan orang yang memerangi keriaan. Ada mengerangi riak itu adalah begitu, Bu. Memerangi riak bukan meninggalkan amal. Ada orang takut beramal, kenapa? Takut dilihat orang, nanti riak. Wah, musibah. Bapak, Ibu, kalau pengen merangi riak, lihat. Sholat di masjid 10 rakaat. Allah. Allahu Akbar. Dilihat orang banyak kan? Keringetan. Wah, Bu Haji ini banyak bener sholatnya, Masya Allah. Ya, gak apa-apa, Bu. Sholat saja yang banyak, dilihat orang. Takbirnya gak keras, gak apa-apa. Biar jamaah pada tahu. Kalau sholat, sun. Allahu Akbar. 10 rakaat. Riak atau enggak? Enggak berani ya? Enggak berani, sudah tahu ilmunya. Coba kalau dikasih tahu, riak itu nanti. Rupanya, Bu, kita enggak boleh nuduh riak. Belum tentu dia itu riak. Bisa saja orang itu memerangi riak. Memang Imam Ghazali mengatakan memerangi riak bukan meninggalkan amal. Kalau engkau ingin memerangi riak, lakukan amal. Di depan orang. Sedekah, Ibu. Saya takut riak, sedekah. Pak, saya sedekah 1 juta. Untuk masjid Al-Qurdi. Nih. Kok merangi riak begini? Iya, itu merangi riak. Caranya apa? Sedekah 1 juta. Ini, Bu, Pak, saya sedekah 1 juta. Diam-diam 5 juta dimasukkan ke kotak sana, enggak ada yang tahu. Sholat di depan orang 10 rakaat, Allahu Akbar, dilihat sama orang. Tapi hawa nafsu, nanti di kamar sana 20 rakaat. Kalau di sini bisa 10 rakaat, di rumah enggak bisa 10 rakaat, itu ya. Ayo. Bisa enggak itu Imam Ghazali begitu merangi riya. Jadi merangi riya bukan meninggalkan amal, itu musibah. Sebab paling bahayanya kalau dapat ilmu dari kiai, riya itu merusak amal. Awas lo ya. Riya itu dosa. Ya daripada itu mending enggak usah sedekah daripada riya nanti. akan kacau nanti. Tidak usah sholat sunnah nanti ri. Ya bukan begitu. Sebab tarkul amal li ajlin nas riya, kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan amal karena takut dibilang riya itu riya. Meninggalkan amal kebaikan karena takut dibilang riya itu riya. Jadi ibu enggak boleh. Kenapa ibu enggak ke masjid? Ibu kenapa ibu enggak? Takut ri. Iya, sama Bu. Jadi begini cara merangi. Ibu misalnya nyumbang keropak ini. Tadi dengar-dengar ada pengen bantu kamar mandi misalnya. Nah, dengar maksud kamar mandi Bu. Ibu nyumbang 10 ri. Kok dilihat sama orang? Ibu banyak bener Bu. Tersanjung enggak? Yang lain cuma 1000, Ibu 10 ri. Ibu disanjung. Ibu kok banyak bener? Ibu rasa seneng. Udah ngajar nih setan nih ngajak saya begitu. Tak tambah 100.000. Jadi ternyata memerangi riya itu bukan meninggalkan amal, tapi memerangi riya itu adalah justru dengan amal, tapi tumpangi amal itu dengan amal yang lainnya. Sedekah di depan orang 5 juta. Para jemaah, ini saya sedekah 5 juta. Tolong dilihat. Yang lain baru bilang, "Oh, 5 juta aja riya." Ya, belum tentu, makanya jangan suudzon pada orang. Ternyata dia nyumbang 5 juta di depan umum, diam-diam dia masukkan ke kerobak lebih dari itu. Allah. Jadi itu Bu, jangan ragu sholat di depan orang, jangan ragu sedekah di depan orang, lakukan itu semuanya agar terbiasa. Sebab intinya memerangi hawa nafsu. Kalau Anda merasa senang waktu bersedekah di depan orang, Pak ini ada hif al-fukara ini, sedekah ini duit, kok merasa senang? Berapa yang disedekahkan? 10 juta. Baik, nanti 20 juta aku sedekahkan, tidak ada orang tahu. Sholat di depan orang, apalagi sholat, ingat gak Bu, sholat terawih di masjid kok enak ya? Di rumah? Loh, riya itu. Ya itu benar riya, gak usah nilai orang. Di masjid itu imam, kalau jadi imam bisa bismillahirrahmanirrahim. Misalnya panjang, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Kalau di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Cepat banget di rumah. Nah ini ilmu memerangi riya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau engkau ingin memerangi riya, bukan engkau meninggalkan amal, amallah. Dan jangan takut riya. Amalkan, lakukan, jangan takut riya. Kalau ternyata waktu engkau melakukan sesuatu, Anda ingin sholat sembunyi. Waktu Anda sembunyi kok diintip oleh suami. Aduh mama, umi baik benar. Aduh ketahuan. Jadi anggap seolah-olah sholat itu tidak ada, berarti harus tak tambah lagi kodok, kayak gitu loh. Karena apa? Jangan-jangan sholat ini tidak diterima oleh Allah. Sholat lagi, maka terus penasaran beribadah-beribadah. Itulah diantara cara memerangi riya. Intinya riya adalah di dalam tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan ikhlas pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka jangan nilai diri ikhlas, tapi kita berusaha untuk ikhlas. Dan berusaha untuk ikhlas cukup memerangi riya, nanti muncul ikhlas. Kalau orang takut riya, hasilnya ikhlas. Tapi kalau orang hanya pengen ikhlas, enggak ngerti penyakit riya, masuk riya. Makanya kalau kita mengatakan riya ke dalam hati diri sendiri, tapi kalau ikhlas ke orang, jangan nilai orang lain riya, sama sekali tidak boleh. Sebab riya itu adanya di dalam hati. Biarpun orang kelihatannya bersedekah, kelihatan orang, bisa saja bahkan sebagian sedekah itu disunnahkan untuk disebar, diumumkan. Kenapa? Untuk memberi contoh. Contohnya sedekahnya orang alim, sedekahnya ini disunnahkan untuk disebutkan. Ini kami yang memulai, ini biasanya sunnah. Sebab urusan riya ada di dalam hati. Ini saja diantaranya, hati-hati dan ketahuilah. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam amal, ternyata tidak ada pahalanya di akhirat nanti. Kemudian yang pertama itu tadi caranya memerangi riya. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu riya itu busuk, berbahaya, kemudian cara memerangi riya adalah amalkan amalan di depan manusia, enggak apa-apa, tapi nanti tambah amalan di luar manusia. Itu sekaligus untuk ngukur. Kalau Anda sedekah ribuan di depan orang gampang, kok sedekah di keropak yang enggak ada yang lihat, enggak bisa, itu enggak ikhlas. Hati-hati. Jadi ibu boleh sedekah orang dipanggil ini, ini masya Allah, masya Allah, masya Allah, kasih duit, kasih duit. Tapi lihat yang sembunyi, yang tidak ada orang tahu, kita harus lakukan itu semuanya untuk memerangi penyakit riya di dalam hati. Kemudian tadi juga sebutkan cara memerangi riya. Kemudian setelah itu yang sering dilupakan, ajari orang lain ikhlas. Panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid. Itu biasanya Bu begini Bu. Kalau cari sumbangan itu kadang-kadang ngajari orang sombong. Pak Haji A, Pak Haji B, Pak Haji C. Pertama dari Pak Haji A, ada tulisannya. Giliran Pak Haji B-nya itu enggak mau ngasih duit, ngomong begini. Aduh, ini anak saya mau kuliah dan sebagainya. Pak Haji, sebelah aja. Bisa ngasih begini, masa Pak Haji enggak bisa nih? Ah, Pak Haji lebih kaya, ini kurang ajar ini. Jadi nanti Pak Haji yang kedua ini ngasih duit hanya karena jor-joran. Lihat, tidak begitu caranya. Bahkan ada yang jahat lagi. Sudahlah, yang penting masjid jadi, yang penting banyak biarpun enggak ikhlas. Loh, ini bagaimana nih, yang penting banyak biarpun enggak ikhlas. Ini panitianya pengkhianat. Sebab begini loh, masjid dibangun agar orang masuk surga. Masa yang nyumbang enggak boleh masuk surga? Ayo, sadar atau enggak? Kita pengen bangun masjid agar orang yang beribadah masuk surga. Masa yang nyumbang tidak boleh masuk surga? Okay. Makanya yang nyumbang pun kita bagaimana kita buat waktu menyumbang dia dengan penuh kelegaan keikhlasan. Makanya adab waktu kita menyampaikannya. Makanya Nabi Muhammad ngajari bagaimana agar orang bersedekah dengan ikhlas. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diajarkan oleh Nabi ikhlas itu diajarkan. Dan lebih dari itu apa? Kita doakan. Ini adalah yang sering dilupakan oleh pengurus sebuah yayasan pembangunan masjid, panitia pembangunan masjid dan pondok pesantren. Jujur, yang punya pondok pesantren yang bangun masjid, pernah enggak ibu bapak kalau jadi panitia, panitia maulidan, panitia apa, pernah enggak mengkhususkan waktu mendoakan yang sedekah, ya Allah berikan keikhlasan, pernah? Ya pernah. Ini musibah. Jadi kewajiban misalnya, kalau Anda punya pondok, jangan lupa. Orang yang menyumbang itu adalah niatnya baik, pengen masuk surga. Jangan sampai yang menyumbang itu di dalam neraka karena tidak ikhlas. Maka kewajiban bagi kita sebagai seorang panitia, doakan ya Allah berikan keikhlasan kepada orang tersebut. Doakan ya Allah berikan keikhlasan. Dan dengan mohon yang sesungguhnya, menangis kalbu ya Allah. Dan itu secara otomatis doa itu enggak usah diajari. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lah kalau Anda bangun pondok tapi tak taunya cuek dengan orang yang membantu, Anda belum punya iman yang sesungguhnya. Mestinya selagi Anda lihat itu orang membantu, Anda doakan ya Allah, orang itu membantu jangan sampai masuk neraka. Berikan keikhlasan ya Allah dalam hatinya ya Allah. Doa yang tanpa dibimbing oleh siapapun itu secara otomatis. Akan tapi kita sering lupa, hanya bisa berbangga, oh panitia pelaksanaan pembangunan masjid tahun ini berhasil. Dia tidak keluar duit, yang keluar orang lain. Dia hanya panitia, sudah begitu kurang mendoa, berarti dia pengkhianat di dalam. Jadi ternyata tanda ketulusan kita dalam berjuang, jangan pelit doa kepada siapapun yang pernah berbuat baik. Doakan dan khususkan itu. Karena kasihan, jangan sampai nyumbang 1 miliar tidak bisa masuk surga. Jangan sampai nyumbang 100 juga tidak bisa masuk surga. Makanya nanti dilintaskan semua yang keluar uang membantu pelaksanaan. Ini kan direnovasi ya masjid ya. Ini doakan semuanya. Semoga Allah memberikan keikhlasan. Yang membangun ini, yang ikut berjuang dalam demi terlaksananya majlis ini didoakan nanti. Semoga Allah memberikan keikhlasan. Jangan sampai rela kita ternyata ini pada masuk surga, yang membantu ketinggalan di neraka. Na'udzubillah. Kita tidak ingin. Maka doakan. Tanda cinta Anda, doakan semua orang. Ini termasuk diingatkan guru kami. Tugasmu yang paling utama adalah karena kamu tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh orang kepadamu. Benar, di Pondok Al-Bahjah kalau kita harus kembalikan berapa miliar itu duit dari mana? Kata guru kami, ingat, jangan dilupakan dengan doa. Biarpun orang menaruh satu bata merah, doakan dia. Semoga dengan bata merah yang diletakkan itu akan masuk surga. Semoga itu doakan. Jadi tugas panitia masjid, panitia pengajian, panitia ini tolong jangan lupa, dan yang hadir doakan semoga yang berjuang membantu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan rezeki untuk pengajian ini, semoga Allah memberikan keikhlasan. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan. Sebetulnya ini adalah pengajian panjang masalah ikhlas, itu sudah disediakan dalam abadikan amal dengan ikhlas. Ada Salatul Siddi dengan ikhlas ya. Ikhlas itu panjang ceritanya, Bu. Itu hanya sekelumit saja. Intinya yuk kita berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Makanya jangan sampai ada yang ngomong aku ikhlas. Gak boleh ya. Nanti kalau ngomong saya ikhlas kok. Ikhlas itu gak usah ngomong. Ikhlas itu pengen dilihat oleh Allah. Biarpun ibu gak ngomong, Allah tahu. Nah, tahu gak Allah? Tahu. Dan amal gak ketukar. Misalnya ibu ada namanya Khadijah. Ibu Khadijah nyumbang 5 juta ke Masjid Al-Qurti. Pakai amplop. Cuma yang di amplopnya isinya diganti Ibu Aisyah. Pahalanya nyampe ke siapa? Khadijah. Ketuker malaikat? Enggak, ya sudah. Enggak ketuker. Kadang namanya pengen ditonjol-tonjolin saja. Tapi kalau ada orang nonjolin nama, jangan suudon. Awas, hati-hati ya. Tapi kalau kita sebagai pribadi, jangan senang disebut sebut takut rusak. Kecuali tadi untuk memerangi yang namanya riya. Sedekah. Aku sedekah segini. Tolong lihatlah jamaah. Suruh lihat gitu aja. Diumumkan Ustaz Salahuddin ya, seminggu sekali. Nah, ini orang pada nyumbang 5 juta aja minta diumumin seminggu sekali. Padahal nyumbangnya lebih dari itu. Rupanya dia ingin memerangi riya. Ini saja. Semoga kita keluar dari majelis ini menjadi orang ikhlas. Sebab Bu, sudah banyak, alangkah banyaknya amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Allah. Ibu ngerti sholat kan? Qobliyah Ba'diyah ngerti. Puasa pernah. Pengajian berapa kali. Lah kalau ternyata setan berhasil memasukkan riya, habislah. Gak ada gunanya. Ya. Makanya yang sudah banyak kita lakukan amal ini kita aja jaga. Semoga Allah berikan keikhlasan ini saja. Dan mungkin sampai 1/4 jam lagi lah. Karena ini isyaknya mundur ya. Isyaknya mundur. Maka pulangnya mundur. Mundur 1/4 jam. Jadi sekarang ini benar ya jamnya. Jadi insya Allah jam 9.45 mu ditutup. Jadi kita beri kesempatan 1/4 jam untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, tentang hukum sholat Jumat ketika terjadi hujan lebat, kita mau berangkat sholat Jumat nggak ada payung, itu apakah kita bisa uzur sholat Jumat? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum sholat sunnah ketika iqamah sudah dibunyikan, sudah dikumandangkan, tapi kita masih punya satu rakaat lagi untuk menyelesaikan sholat sunnah qobliyah. Itu saja Bu ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang kami muliakan, saya kira untuk nama tidak penting. Yang penting ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya man mata la yusyrika billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Nah, dalam konteks hadis tersebut berkaitan dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini menyangkut kaum Syiah atau Ahmadiyah. Lah, dalam konteks hadis tersebut bagaimanapun juga mereka-mereka itu ada rasa iman di dalam hatinya. Lah, bagaimana hukumnya mereka-mereka itu? Lalu yang kedua, bagaimana kehidupan para malaikat di akhirat nanti setelah melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas mereka, dan selanjutnya itu para malaikat di akhirat nanti ngapain Bu ya? Itu saja atas penjelasannya. Saya aturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, banyak sekali Al-Quran yang berbentuk mushaf atau MP3 yang dimasukkan ke dalam komputer atau HP atau flash disk. Yang saya ingin saya tanyakan, yang pertama adalah bagaimana hukum memegang komputer, HP atau flash disk dalam keadaan hadas seperti tidak berwudu atau sedang haid. Yang kedua adalah bolehkah kita menaruh flash disk dalam saku sedangkan kita dalam keadaan berhadas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udzur Jumat itu banyak, ada 7 udzur Jumat. Jadi orang boleh meninggalkan Jumat, tapi kalau mau memaksa tetap sah. Di antaranya adalah di saat hujan lebat dan becek, kemudian tidak ada payung yang kita gunakan untuk nyebrang. Itu adalah kemudahan dari syariat Nabi Muhammad. Kita boleh meninggalkan Jumat di saat seperti itu. Udzur disebutkan dalam hadis yang dalam Sahih Bukhari, yang kebetulan itu kita baca pada minggu yang lalu. Yang kedua adalah panas yang sangat tidak ada pelindung. Di sini tidak kebayang. Itu hanya di negeri Arab sana. Ini rumah masjid sana, nyebrang padang pasir. Kelihatan masjidnya, terdengar suara adzan. Biarpun 200 meter padang pasir itu, lihat kaki itu bisa melonyoh. Sebab itu pasirnya itu panas. Ya itu. Jadi kita dulu tuh ingat kalau sudah sandal putus itu bingung itu, lompat tuh lari sana, ke sini, pinggir sana. Jadi pohon-pohon begitu. Kalau masih ada pohon masih mungkin. Tapi kalau panasnya yang tidak merepotkan kita untuk sampai di sana, maka itu boleh. Jadi betul, hujan lebat deras. Itu sampai disebutkan Nabi Muhammad, ala solu fi rihalikum, salatlah kalian di rumahmu. Malah jadi Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Abbas itu waktu adzan menyeru kepada tukang adzannya, suruh mengatakan solu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Para sahabat Nabi ingkar, karena aku angkartum, kalian seolah-olah mengingkariku. Waqad fa'ala hadza man huwa khairun minni, pernah melakukan kayak begini orang yang lebih bagus dariku, yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah menyuruh kita kalau ada hujan deras tidak usah ke masjid, melakukan sholat di rumah saja. Jadi boleh, itu benar. Yang kedua, panas yang luar biasa, tapi tidak berlaku di Indonesia kalau urusan panas. Yang ketiga, kalau hujan masih mungkin. Tapi ini mukadimahnya adalah sebenarnya banyak masalah fikih Jumat, siapa yang wajib Jumat dan gitu. Yang ketiga adalah di saat kita mempunyai sesuatu penyakit yang menjadikan orang yang lain jijik karena bau atau karena bentuk penyakit. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, sunnah bagi seorang hakim untuk melarangnya. Bagi madhab Imam Malik, wajib pemerintah melarang dia sholat di masjid. Mohon maaf, yang baunya enggak enak tahu diri. Baunya enggak enak yang ganggu orang lain tidak termasuk udzur sholat Jumat. Bau enggak enak, karena apa? Ganggu orang yang beribadah. Bau, terserah baunya model apa. Mungkin ada orang penyakit yang menjadikan orang jijik, atau penyakit apa, penyakit orang jijik, luka semua, kurang semua sampai ini, maka itu termasuk udzur untuk melakukan sholat Jumat. Mau? Gak usah Jumatan, enak. Itu ya. Jadi itu tuh, bau. Jadi berbau yang sangat, itu menurut madhab kita Imam Syafi'i sunnah untuk dilarang. Tapi menurut madhab Imam Malik wajib dilarang. Lebih dari itu, lihat, disunahkan kalau kita mau sholat Jumat untuk mandi, untuk pakai wangi, karena kita kumpul dengan orang lain. Yang keempat adalah sakit yang merepotkan kalau dia melakukan sholat. Sakit, biasanya sakit yang merepotkan langsung diberi contoh oleh ulama, buang air mencret itu kan sudah bolak mandir-mandir kan. Dan ternyata bukan itu saja, semua sakit yang merepotkan baginya untuk di dalam masjid. Semua penyakit yang merepotkan, yang keempat. Ayo. Beser, beser kalau bukan penyakit. Pokoknya beser. Kalau beser kan, kalau beser yang masih bisa bolak-balik dan cerita. Ada beser namanya salisul bol, langsung saja pakai kayak pempes itu boleh, itu ada bahasanya itu. Jadi ada orang yang namanya salisul bol, ada wanita istihadah, itu nanti. Intinya pokok penyakit yang menjadikan Anda kerepotan sholat di masjid, maka tidak usah sholat Jumat. Dapat berapa? 4. Sudah tua, dapat lupa. Yang kelima adalah takut akan dirinya, hartanya, dan keluarganya. Mohon maaf, di rumah ini lagi keruh-keruhnya keadaan, banyak maling, punya duit, punya ini di rumah, wah ini bahaya, kelihatannya banyak maling, dan kita duga kuat bakal ada pencurian, atau kehormatan anak istrinya, ini zaman pemerkosaan, na'udzubillah, ini hanya berandai-andai saja, zaman pemerkosaan, kalau saya pergi, istriku di rumah sendirian, aku bawa pun tidak mungkin, maka seorang suami nemeni istrinya, menjaga istrinya di rumah, menjaga harta, menjaga ini, atau ada informasi ada harimau lepas pokoknya yang membahayakan, atau ada pembunuhan di situ. Nanti kalau semuanya bakal dibunuh, intinya kalau kita takut kepada dirinya sendiri, takut kepada keluarganya, takut ini, maka itu tidak usah melakukan sholat Jumat. Dapat berapa? Saya ngomong berapa tadi? 5 atau 6 semuanya? Cukup berarti? 7 ya? Apa yang lainnya? Apa itu? Oh iya, safar, bepergian. Seorang dalam bepergian yang ke-6. Kalau 7 harus 7, biasanya saya itu ingat bilangannya, tapi isinya tinggal nyari dok. Sebab fikih itu saya harus hafal begitu. Kalau enggak hafal, enggak. Jadi yang 7, bepergian. Ya, bepergi. Jadi kalau Anda bepergian, maka dengan syaratnya, di saat Anda bepergian adalah tempat yang Anda tuju adalah lebih dari 80 kilo, dan Anda waktu meninggalkan Jumat, paginya sudah keluar dari kampungnya sendiri. Misalnya ibu mau ke Semarang, bapak, oh bukan ibu, ibu dah wajib Jumat. Bapak ini mau ke Semarang, berangkat malam ini, besok Jumat. Maka besok sudah boleh meninggalkan Jumat, udur Jumat. Yang ketujuh adalah di saat kita harus, bukan kita yang sakit, tapi kita merawat orang yang sangat butuh kedekatan kita dengannya. Ya, ibu, katanya istri sakit tidak mau ditinggal. Kenapa? Terikatnya dengan kita. Ya, terikatnya dengan kita. Maka kita boleh meninggalkan Jumat. Misalnya yang lain boleh, tapi nyamannya dengan kita. Ibu kita sakit, semoga sehat semuanya. Kita punya ibu lagi sakit, rupanya ibu, nak, kamu saja nak, ayami. Yang lain gak nyaman, karena orang sakit itu nyaman-nyamanan. Nyaman ya sudah, saya jaga ibu, saya tidak usah sholat Jumat, subhanallah. Itu diantaranya udzur untuk kita meninggalkan Jumat. Baik. Termasuk menjaga harta itu adalah harta halal, bukan hartanya sendiri. Satpam. Cuman satpam itu ada aturannya. Jika di tempat itu, tempatnya halal tentunya aturannya, tempat halal, jaga tempat pelacuran ya, kacau. Tempat halal, rizki yang halal, tempat halal. Misalnya apa? Kas negara, kas desa, kas yang halal, maka satpam boleh meninggalkan sholat. Bahkan mungkin karena begitu membahayakannya masjid, satpam tidak usah sholat hanya untuk ngatur motor sana, gak usah sholat Jumat, itu bisa. Karena untuk menjaga bisa hilang itu. Cuman syaratnya ada. Jika satpamnya butuh 2 ditambah 3, dosa semua. Misalnya untuk menjaga harta di kas negara ini butuh berapa satpam? Butuh 2. Kalau kita tambah 3, dosa semuanya. 2 ya 2, cukup 1 sah? 1. Kalau bisa diganti perempuan, maka diganti perempuan. Jadi artinya gitu. Kalau sudah tidak ada yang mengganti, boleh. Itu diantaranya masalah Jumat. Kemudian kalau kita melakukan sholat sunnah, makruh kita melakukan sholat sunnah jika sudah didirikan jamaah, sudah komat. Makruhnya adalah memulai, bukan menyempurnakan. Paham ya? Makruh kita melakukan sholat sunnah dalam keadaan komat sudah dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Anda kok takbir Allah bahas sholat sunnah, makruh. Baik. Tapi kalau Anda sholat sunnah Allahu Akbar, tak taunya komat, lanjutkan. Biarpun Anda tertinggal rokaat, dapat pahala utuh. Ya. Jadi ingat. Dan kalau memang Anda ketinggalan sholat sunnah, misalnya Anda ingin datang ke masjid, ingin melakukan sholat sunnah qobliyah tuh, bahkan qobliyah asar sekalipun, tak taunya di masjid sudah didirikan sholat jamaah. Berarti kita tidak qobliyah asar langsung, sholat jamaah. Qobliyahnya asarnya dilakukan setelah sholat asar. Jadi ini boleh dan bukan qobo. Ini kadang-kadang bikin kaget orang. Kok bisa? Bisa tuh. Jadi ibu kalau belum sempat qobliyah asar, lakukan qobliyah asar setelah Kalau ibu belum qobliyah duhur, lakukan qobliyah duhur setelah duhur. Itu. Dan itu bukan qadha, karena qadha itu kalau sudah keluar sholat, ini masih di dalam waktunya. Jadi sangat jelas ya. Ini jelas-jelas fikihnya dan seperti itu. Bahkan itu pernah dilakukan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi itu mashghul an sholat an raka'ataini qoblan duhri. Aku sibuk untuk melakukan 2 rakaat sebelum duhur. Qoblal asri. Aku sibuk untuk melakukan 2 rakaat qoblal asri. Aku sibuk karena satu hal dengan tamu sehingga aku tidak melakukan 2 rakaat sebelum asar, maka aku lakukan setelah asar. Itu dilakukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah maksain qomat, saya pengin dapat salat sunat qobliyah, langsung maksain. Makruh. Ibu kalau sudah ketinggalan, ya sudah, langsung salat jamaah setelah assalamualaikum imam, setelah wiritan baru nanti salat qobliyah. Cuma ini karena kita di lingkungan orang yang enggak punya ilmu, bisa disalahin nanti. Habis asar salat. Nah, gitu ya. Habis asar sholat, ya biasa, itu biasanya tidak kenal pengajian itu ya. Jadi kita boleh habis asar melakukan sholat qobliyah asar. Ini, namanya qobliyah, akan tapi lihat namanya bukan qobliyah sebetulnya. Rokatain qoblal asar, qobliyah itu kan istilah 2 rokat al-fajr, 2 rokat sebelum fajr. Cuman dalam bahasa kita adalah istilah menjadi namanya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Itu untuk memahamkan secara istilah. Jadi itu saja, jadi boleh langsung dilanjutkan. Yang makruh tadi, kalau qomat sudah dimulai, baru kita takbiratul ihram Allahu Akbar, hukumnya makruh. Iman, orang akan masuk surga selagi tidak menyekutukan Allah, biarpun dosa. Tidak menyekutukan Allah, biarpun dosa. Tapi dihukum dulu oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya. Amalnya baik sebanyak apapun, kalau dia menyekutukan Allah, maka tidak ada surga baginya. Pertanyaannya tadi, Bapak tadi kayaknya ketuker. Bapak ngomong, orang kan masih ada iman. Masa masuk neraka, Pak, biarpun kayak apa? Musyrik itu adalah pembongkar iman. Kalau sudah menyekutukan Allah, itu imannya sudah tidak ada. Jadi menyekutukan Allah, itu iman yang menghancurkan. Iman adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, atau melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari iman, namanya murtad. Jadi ada amal-amal yang menjadikan orang keluar, amal-amal mukaffirah, amal-amal yang menjadikan orang yang melakukan amal tersebut menjadi kafir. Jadi, misalnya sujud ke berhala. Atau tiba-tiba ada orang mengatakan, aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Atau mengatakan, setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Wah, ini bahayanya. Kenapa? Kok sampai dikatakan murtad? Orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi. Jangan dianggap sepele. Kalau ada Nabi setelah Nabi, artinya apa? Nabi punya wahyu, dan Nabi itu adalah punya syariat. Berarti syariat Nabi Muhammad tidak berlaku. Jadi bisa memansuh seenaknya sendiri. Bisa saja kalau dikatakan, Nabi Muhammad berkata begitu. Oh, Nabi yang baru dong. Ini makanya dikatakan ijma' ulama, kalau ada orang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kafir. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah di dalam akidah kita tanyakan, akidah kita semuanya. Masalah kenabian, semua wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka hukumnya kafir. Baik Nabi secara hakiki atau Nabi secara maknawi. Secara maknawi apa? Tidak menyebut Nabi, tapi punya sifat-sifat seperti Nabi. Misalnya, mengatakan imam ini maksum. Wah. Imam Ali maksum. Imam Husain maksum. Imam Ja'far Shadiq maksum. Maksum itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa itu maksudnya apa? Ngomongnya pasti benar. Wah, kacau ini. Makanya dia tidak ngomong Nabi, tapi dia seperti membuat Nabi lagi. Maka dikatakan sepakat ulama itu adalah keluar dari iman. Cuma kalau aqidah Syiah Isna Atsariyah Isna Asy'ariyah Imamiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi, mengatakan para imam mereka maksum, mereka dari sisi ini keluar dari iman. Tapi kita menunjuk kamu kafir enggak boleh. Sebab baru ditanya dulu. Kadang orang bodoh yang kebablasan. Misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah secara akidah dia adalah keluar dari iman. Bahkan yang namanya Mirza sendiri merasa mendapatkan wahyu. Bahkan Al-Qur'an dirubah, kita punya namanya kitab Tadhkirah. Tapi kalau ketemu orang Ahmadiyah, kita tidak berani mengatakan kamu kafir. Kenapa? Bisa saja dia ikut-ikutan, tidak ngerti dia. Kayak gitu-gitu. Makanya secara akidah memang keluar dari iman, tapi untuk menghukumi orang per orang, ntar dulu. Sebab mengkafirkan orang yang aslinya iman, itu harus ditanya dulu. Kecuali orang yang asli kafir, kafir dia. Tapi kalau orang pernah beriman, kok kemudian bergeser menjadi orang yang murtad, ditanya dulu. Misalnya waktu orang ngomong, aku gak percaya Nabi Muhammad Nabi. Murtad kan? Tapi tidak bisa langsung dipenggal lehernya, ditanya dulu. Benar maksud ente gimana sih? Ditanya maksudnya. Kalau ternyata ada maksudnya muta'awilan, dia tuh salah faham, maka tidak dikatakan kafir. Beda ya, ulama mengatakan, ada kalimat mungkafiroh. Kalimat yang mengkafirkan, kalimat yang menjadikan orang itu kafir, jika diucapkan seseorang, belum tentu yang mengucapkan itu kafir. Maka perlu ditanya hatinya, maksudmu seperti apa? Ya, kita tahu bahasanya ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan kalimat kafir, tapi waqalbuhu mutma'innun bil iman, tapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Mengucapkan kalimat kafir, tapi dalam keadaan terpaksa. Ammar bin Yasir. Ammar mengatakan kalimat yang kafir, tapi tidak dihukumi kafir oleh Rasulullah. Bahkan turun Al-Quran, kecuali orang qalbuhu mutma'innun bil iman. Dia ngomong begitu, tapi hatinya dalam keadaan iman. Tapi omongannya gimana? Omongan yang mengkafirkan, omongan kafir. Jadi hati-hati. Jadi cara umum, Ahmadiyah sangat jelas. Kenapa pusing Ahmadiyah? Ahmadiyah adalah keluar dari iman karena cetusannya. Ada 12, kita punya tulisan tentang 12 dusta Ahmadiyah, Ahmadiyah. Dan kita punya bukunya Ahmadiyah. Saya punya buku Tadhkirah, kan bukunya banyak. Kita ada beberapa buku yang ada di rumah, buku Ahmadiyah. Adapun Syiah, saya banyak buku-buku itu semuanya. Syiah adalah secara umum, dia mengatakan imam mereka maksum. Abu Bakar kafir lah. Abu Bakar adalah termasuk pengkhianat besar. Siti Aisyah pelacur. Innalillah. Menodai Nabi. Bapak kita saja dibilang punya istri lagi pelacur, kurang marah kok kita? Hah? Dan kemudian masih saja lagi mengatakan bahasanya Al-Quran. Dan itu di kitab mereka. Biarpun mereka akhirnya bingung dengan ini. Al-Quran yang kita bawa kita ini adalah Al-Quran kurang. Itu hanya sepertiga lagi. Tiga perempatnya lagi. Dua pertiga lagi masih dibawa oleh Siti Fatimah Zahra disimpan. Dan masih banyak, dan kita punya buku-bukunya tentang Syiah. Hati-hati dengan Syiah Itsna Asy'ariyah Imamiyah. Itu bukan ahli sunnati wal jamaati. Ahmadiyah bukan ahli sunnati wal jamaati. Awas, hati-hati. Tidak usah kita menyanjungnya. Dan kita mencaci terus-menerus juga tidak ada gunanya. Bukan kerjaan kita untuk mencaci maki. Kita tidak akan pernah menceritakan tentang Ahmadiyah kecuali ditanya. Atau di saat mereka membuat ulah. Kita tidak pernah membuat CD tentang Syiah kecuali mereka membuat ulah. Saya tidak pernah bicara tentang Syiah kecuali waktu orang Syiah membuat selebaran dibagi-bagi ke jamaah kita. Kan rusak namanya. Di saat seperti itu loh, ya sudah, jangan dibangunkan kalau lagi tidur. Langsung kita membuat CD, saya hantam sana-sini. Karena apa? Dia memulai. Karena membela. Sebab umat kebawa. Kita lagi cerita tentang waktu itu tentang Sayyidina Husain. Tak taunya betul, dia memanfaatkan kesempatan. Saya cerita Sayyidina Husain versi ahli sunnati wal jamaati. Ternyata mereka membuat selebaran, dibagi di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Versi mereka, wah ini kurang ajar namanya. Maka di saat seperti itu langsung kita membuat satu CD tentang membongkar akidah Syiah. Kita baca buku mereka sendiri. Dan kalau orang baca, lihat, membongkar akidah Syiah semua orang tahu. Atau bahkan, benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam? Lihat, dengar. Itu referensinya dari kitab asli yang masuk, Anda akan membaca semuanya. Baik itu. Jadi intinya, biarpun amal baiknya kayak apa, percaya kepada Allah, tapi ternyata melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari iman, namanya murtad. Namanya percaya kepada iman kepada Allah. iman kepada Al-Quran, tapi enggak mau percaya dengan Nabi, ingkar sunnah, keluar dari iman. Ada keluar. Saya enggak mau dengan omongan Nabi SAW. Loh, kurang ajar. Keluar dari iman. Dia akan abadi di dalam neraka. Kemudian, yang dimaksud kalau kita tulisan yang haram untuk disentuh dan dibawa oleh orang yang berhadas kecil dan hadas besar adalah tulisan yang sudah mutahak, sudah terbukti tertulis, tulisan tertulis nih Al-Quran, dan itu pun niatnya adalah untuk dibaca, bukan untuk belajar. Kalau orang menulis Al-Quran untuk belajar, maka tidak apa-apa jika disentuh tulisannya. Tapi mushaf Al-Quran memang ditulis untuk dibaca, maka siapapun menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas, hukumnya haram. Membawa Al-Quran dalam keadaan hadas, hukumnya haram. Karena terbukti. Sama, kalau Anda membuka layar komputer, yang Anda pencet adalah Quran, terlihat layarnya, Anda niat untuk menghadirkan Al-Quran, maka Anda haram menyentuhnya. Tapi di saat tidak ada, maka tidak ada itu semuanya. Itu hanya program niat. Jadi boleh kita menyimpan harddisk komputer, boleh kita pegang, biarpun di dalamnya ada Al-Qur'annya, asalkan Qur'annya tidak lagi ditampilkan. Itu sudah jelas. Selagi tidak ditampilkan, maka tidak haram kita membawa flash disk-nya, kita bawa. Tapi kalau sudah misalnya di layar HP-nya ada ayat Qur'annya ini, maka itu ya hati-hati. Kemudian nanti ada fikih lain bahwasanya Al-Quran boleh kita bawa, boleh ibu membawa Al-Quran dalam keadaan haid atau dalam keadaan enggak punya wudu, asalkan dibarengi dengan barang yang lainnya. Barengi dengan mukena, barengi dengan, pokoknya dibarengi dengan barang yang lainnya. Tapi niatnya adalah jangan niat membawa Al-Quran saja. Niatnya ada 4. 1, niat membawa mukena Qurannya ke bawah. Yang kedua, niat membawa makna sama Al-Quran. Yang ketiga, pokoknya bawa. Nggak ditentukan, namanya mutlak. Maka tiga-tiganya boleh. Yang nggak boleh, yang keempat, niat membawa Al-Quran, maka itu menjadi dosa. Jadi boleh kita membawa Al-Quran dibarengi dengan yang lainnya. Baik, itu saja masalah semacam ini. Nggak apa-apa. Kemudian masalah. Ketahuilah. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan amal kita semuanya. Jadi ada amal, jadi biasa di dalam sebuah kajian itu ada sesuatu yang misalnya gini saja. Pertanyaan ini ada artinya, bisa ditanyakan tapi kita perlu tidak dijawab. Kenapa hidung kok begini bentuknya? Tanya Allah, ngurus Allah kan gitu. Karena ada sangkutan, sudah dibuat begini, sudah terima. Kenapa kok harus malaikat Jibril bukan malaikat Israel yang dikirim? Ini. Jadi ngurus Allah tentang pekerjaan Allah. Jadi yang menjadikan malaikat nanti mau suruh ngapain itu terserah Allah. Ini. Jadi mau apa terserah Allah. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang harus tidak, pertanyaan yang memang perlu dijawab, enggak apa-apa dijawab seperti itu. Tapi yang jelas, semua hamba Allah yang patuh sesuai dengan janji Allah, ini. Semua yang patuh sesuai dengan janji Allah, apalagi sudah dikatakan bahasanya, para malaikat pun sebagian ulama mengatakan terasa umat Nabi Muhammad. Disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Wa man ya'ba Rasulullah, siapa yang enggan dari Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Patuh kepadaku masuk surga. Wa man ata'ani faqad aba. Yang maksiat kepadaku, dia adalah orang yang enggan. Patuh kepada Rasulullah, patuh kepada Allah. Maka kalau begitu, jawabannya malaikat di surga, selesai. Kerjaannya ngapain di surga? Di surga. Masuk surga dulu, nanti baru tahu kerjaan kita apa. Baik ya. Insya Allah. Itu saya. Ibu tadi tanya masalah apa? Bu? Oh sudah ya. Cukup insya Allah ya. Oh, kelebih. Sudah lewat nih, Pak. Nggak boleh tanya. Ini, Pak. Insya Allah. Insya Allah, dunia akhirat. Amin, insya Allah. Mohon fatwa untuk yang baru saja meninggal. Semoga Allah mengampuni dosanya. yang ditinggal diberi kesabaran, semakin dekat kepada Allah. Dan yang dirawat di rumah sakit Tegal, Bapak Karyoto, yang meninggal tadi Ustaz Ayatullah bin Kiai Tarsudi, semoga Allah mengampuninya dan memberikan rahmat kasih sayang, melapangkan kuburnya. Dan Bapak Karyoto di rumah sakit sering membantu-bantu di sini, masya Allah, semoga Allah memberikan segala kebaikan untuknya. Sakit yang disandang, sakit yang dirasakan menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya, kemudahan untuk anak keturunannya, keimanan untuknya, kebaikan. Bapak Maksudi yang sedang sakit juga dari jamaah, dan semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan. Yang sakit dari keluarga kita diberi kesembuhan oleh Allah. Biaya yang dikeluarkan akan menjadi amal jariah dan akan diganti oleh Allah dengan lebih banyak lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alayna, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, yang melihat hati kami, ya Allah, sungguh ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, telah engkau mudahkan kami untuk beramal baik yang banyak, ya Allah. Kami bisa melakukan sholat, kami bisa bersedekah, kami bisa berzikir, kami bisa membantu sesama kami, ya Allah. Sungguh sangat mudah, ya Allah, engkau yang maha pemurah. Puji syukur kepadamu yang telah memudahkan kami beribadah, ya Allah. Hadir kami ke tempat ini pun kemudahan darimu. Maka kami mohon, ya Allah, seperti telah engkau mudahkan kami beramal baik, maka mudahkan kami untuk menjaga amal baik kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari penyakit hati yang menjadikan amal kami engkau tolak, ya Allah. Kami takut, ya Allah, dan terimalah amal baik kami semua, ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang selama ini berbuat baik dengan riya, maka ya Allah, kembalikan amal baik itu, ya Allah, dan berikan kesadaran, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kepada semua, ya Allah, kami mohon, ya Allah, semua yang pernah berjuang di majlis ini, ya Allah, di masjid ini, ya Allah, baik berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan tenaga, atau berjuang dengan pikirannya, atau berdoa demi kelancaran majlis ini, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka semua keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Berikan kepada mereka semua keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang berjuang di sini, ya Allah, tidak ikhlas, kami tidak rela. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu, ya Allah, hati kami, ya Allah. Hati kami engkau yang melihat, ya Allah. Kami hanya bisa melihat anggota jasad kami, ya Allah. Kami melihat amal zahir kami, tapi batinnya, batin amal kami engkau yang tahu, ya Allah. Allah, kami mohon bersihkan hati kami dari riya, bersihkan hati kami dari mendengki, bersihkan hati kami dari menggunjing, bersihkan hati kami dari mendendam, bersihkan hati kami dari sombong, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat, ya Allah, yang menyaksikan kami semua, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami dikala di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan agar kami bisa menyusul pada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah. Engkau menyaksikan kami saat ini. Kami mohon, mohon, mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, seperti engkau mudahkan kami kumpul, maka kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Siapapun yang sudah hadir ke tempat ini, jangan sampai, ya Allah, mereka berhenti, ya Allah. Berhenti, ya Allah, akan tapi tambahkan mereka rindu untuk mencari kemuliaan, ya Allah. Dan berikan kepada kami yang berbicara keikhlasan, dan semua yang mendengar keikhlasan, ya Allah. Ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami berkat majlis yang mulia ini. Semoga juga ya Allah ya, yang sakit sembuhkan berkat majelis yang mulia ini ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah berkat majelis yang mulia ini ya Allah, yang ingin menikah mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan ya Allah berkat majelis yang mulia ini ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah berkat majelis yang mulia ini ya Allah, yang telah meninggal ampuni ya Allah berkat majelis yang mulia ini, dan yang ditinggal berikan kesabaran, ketabahan ya Allah, keimanan berkat majelis yang mulia ini ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka berkat majelis yang mulia ini ya Allah, jaga keluarga kami, jaga harta kami ya Allah dengan akidah yang benar ya Allah berkat majelis yang mulia ini ya Allah, ya Allah, yang masih haram pekerjaannya gantilah dengan yang halal yang lebih bersih ya Allah berkat majelis yang mulia ini ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan ya Allah, jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami, kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ya ampuni mereka ya Allah, jangan Kau siksa mereka gara-gara kezalimannya ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, ya Allah, dan jika ada orang yang pernah kami zalimi ya Allah, kami sakiti ya Allah, baik dengan perilaku kami atau lidah kami, atau mungkin kami dengan tidak sengaja menyakiti mereka ya Allah, karena ungkapan kalimat kami, maka kami mohon ampuni kami, dan muliakan orang yang pernah kami sakiti itu ya Allah, muliakan, muliakan, muliakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pernah kumpulkan kami saat ini, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dosa kami, jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jika ada di antara yang hadir pernah meninggalkan sholat, ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran dan jadikan ahli sholat. Yang masih berurusan dengan dunia riba ya Allah, riba-riba yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad berpaling dan menoleh, maka jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba. Jika ada di antara yang hadir masih berurusan dengan riba, kami mohon ampuni dan bersihkan dari riba, bersihkan dari riba, bersihkan dari riba ya Allah, dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, yang saat ini sering terjadi perzinahan ya Allah. Sungguh kami mohon, jika ada di antara kami yang hadir ya Allah atau mendengar suara ini pernah terpeleset dalam zina yang busuk, kami mohon ampuni ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan ya Allah. Bencikan pada zina, berikan kepada mereka yang halal ya Allah, yang halal ya halal, dan ampuni dosa kami semua yang sangat banyak ya Allah. Kami takut alam barzahmu nanti di alam kubur itu ya Allah, kami takut di neraka jahanam ya Allah, kami takut nerakamu dan siksamu ya Allah, ya Allah, maka ampuni kami semua, ampuni, ampuni, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, ampuni murid kami, ampuni anak-anak kami ya Allah, ampuni, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Orang tua kami khusnul khatimah, guru-guru kami khusnul khatimah, anak dan murid kami khusnul khatimah, tetangga-tetangga kami khusnul khatimah. Ya Allah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Diundang Ibu setiap Ahad pagi Ibu di Cirebon, setiap Ahad pagi di Cirebon insyaallah, pengajian setiap Ahad pagi insyaallah. Mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.